Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hudul kitab ma'ak wa anta qa'im. Istafadna min hadal hadith, wa huwa hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ishtara min yahudiyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Istafadna min hadal hadith awalan madha? Jawaz ar-rahan, lianna Nabi sallallahu alaihi wa sallam rahana dir'ahu ma'a thubutihi fil kitab. Thaniyan, jawazu mu'amalatil kuffar. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Bermuamalah adalah jual beli, utang piutang, berbisnis dan sebagainya dengan orang kafir. Wa annaha laysat min ar-rukuni ilaihim al-manhiy anhu, dan itu tidak termasuk rukun ilaihim, bukan kecenderungan kecintaan kita pada orang kafir, tidak, tetapi kita bermuamalah karena kita membutuhkannya, berhajat, dan karena ingin mendapatkan keuntungan. Dia juga mendapatkan keuntungan, ya terserah dia. Baik. Yang ketiga, wa fihi jawazu muamalati man akthar maluhu haram. Boleh bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram. Contohnya Yahudi. Yahudi memakan riba. Wa yaquluna shuh. Wa yaquluna riba. Wayakuluna amwalan nasi bil batil. Yahudi menipu, memakan riba, memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan keuntungan dunia. Aktsaru malihi haram. Kebanyakan hartanya haram. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan atau menunjukkan kalau itu boleh dengan beliau membeli. Ma lam ya'lam anna 'ainal muta'amil bihi haram. Selama tidak mengetahui 'ain, benda yang dipakai untuk bermuamalah itu haram. Paham ya? Kalau zatnya haram sudah jelas. Kalau kita bermuamalah dengan orang kafir boleh? Naam, boleh. Mereka banyak makan yang haram. Naam. Tidak mengapa. Tetapi kalau zatnya haram, dia jual kalb misalnya, ini lain urusan. Karena kita tahu samadul kalbi haram. Atau menjual khamr, atau menjual, itu satu. Yang kedua, bendanya halal, zatnya, tapi kamu tahu kalau dia mendapatkannya secara haram. Tahu. Misalnya dia mencuri. Dia mencuri. Kemudian kamu membeli dari dia. Walaupun benarnya tadinya halal, zatnya halal, tetapi kalau kamu tahu itu barang curian, maka kamu akan terkena dosa karena engkau termasuk tukang tadahnya. Paham? Sehingga disebutkan di sini, selama kita tidak tahu secara ta'yin, ain maknanya secara ta'yin, secara tertentu mana yang haram. Tapi kalau tercampur, dia pernah mencuri, pernah makan uang riba, juga pernah melakukan yang halal, bekerja yang halal, tukang kayu juga. Nah, ketika dia membeli sama kita, membeli barang kita, dari mana kita tahu kalau itu yang haram? Kita tidak tahu. Tidak tahu secara ta'yin. Maka boleh bermuamalah dengan dia? Boleh. Kamu membeli sesuatu atau dia yang menjual sesuatu, kamu yang membeli atau kamu yang menjual, dia yang membeli, tidak mengapa. Qala Sana'ani, berkata Sana'ani, wa fihi dalilun ila adamin nadar ila kayfiyati muamalatihim fi anfusihim. Kata Sanani, di sini ada dalil tidak perlunya kita melihat muamalah dia terhadap dirinya sendiri. Kita enggak perlu melihat. Yani ghaddun nazar, menutup mata, orang ini dapat uang dari mana? Saya tidak tahu. Pokoknya dia datang membawa uang, membeli beras. Saya kasih beras, saya terima uangnya. Selesai. Lalu dia bagaimana dapatkan uangnya? Laisa sya'nak, kata Sanani, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Fainahu minal ma'lumi annaha yabi'una al-khumur. Karena kita tahu namanya orang kafir, pasti dia menjual barang haram yang menurut mereka tidak haram. Seperti menjual babi, menjual khamr, menjual apalagi yang bagi mereka halal. Wa ya'kuluna as-sahd, juga memakan uang-uang kecurangan, pungli, pungutan liar, riswah, suap, dan lain-lain. Wa yaqbidunahu, dan mereka menggenggam uang-uang tersebut pada mereka. Tayyib, walakin laisa lanal bahth an muamalatihim, tetapi kita tidak berkewajiban untuk membahas tentang muamalah mereka atau dari mana mereka mendapatkan uangnya. Itu tidak diperintahkan kita untuk membahasnya. Naam, laisa lana al-bahtu an muamalatihim wa an kayfiyati dukhulil mal ila aydihim. Tidak ada bagi kita pembahasan, tidak perlu untuk mencari bagaimana muamalah mereka dan bagaimana mereka bisa mendapatkan harta sehingga ada di tangan mereka. Kita tidak disuruh untuk tanya. Bal nu'amiluhum mu'amalata man fi yadihi mulkihi, bahkan kita bermuamalah dengan mereka dengan menganggap bahwa apa yang ada di tangan mereka milik mereka. Dari mana kita enggak peduli, kita enggak tahu. Hatta yatabayyan lana khilafuh, kecuali kalau sudah jelas bahwa itu tidak halal. Wa mithluhu adh-dhalamah, demikian pula tentang masalah-masalah yang berkait dengan kezaliman. Allahu taala a'lam bis-shawab. Datang kepada kamu pembeli 1, 2, 3, 4. Yang satu muslim, yang satu kafir, yang satu munafik, yang satu Yahudi, yang satu pegawai bank. Pegawai bank ini punya toko di rumahnya. Baik, bagaimana kalau membeli kepada kamu? Boleh bermuamalah dengan mereka? Yang muslim, na'am. Yang kafir, makan uang haram, makan babi atau menjual babi, menjual khamr dan sebagainya. Boleh enggak beli pada kamu? Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi, sedangkan Yahudi jelas makan yang haram. Berarti Yahudi juga sama dengan orang kafir, tidak mengapa buat bermuamalah dengan mereka. Bighadhi nadhar an muamalatihim fi nafsihi aw fi anfusihim, dengan kita tidak melihat, menutup mata tentang dari mana mereka mendapatkan uang. Selama mereka di tangannya ada uang, maka kita jual beli dengan tidak mengapa, dengan halalan thayyibah. Kalau ternyata dia mencuri, dia yang salah dan dia yang akan dihukum. Kalau dia makan atau menjual khamr, menjual, dia yang berbuat dosa dan dia yang akan terancam. Baik. Demikian pula munafik, demikian pula yang lain, termasuk pegawai bank tadi. Kita tidak tahu apakah dia punya penghasilan lain. di rumahnya ada tokonya, istrinya juga ikut bekerja, anaknya juga membantu. Barakallahu fiikum. Sehingga kita tidak diwajibkan untuk menanya kepada sang pembeli, uangmu dari mana? Dapatnya dari mana? Kerjanya apa? Dan sebagainya. Tidak diwajibkan untuk seperti itu. Mafhum? Itu faedah ketiga. Faedah keempat. Walaysa fil hadithi dalilun ala jawaz bai'is silah ala al-kuffar. Di dalam hadis ini enggak ada dalil. Hati-hati. Tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjual senjata pada orang kafir. Limadha? Li'anna ad-dira' laysa min as-silah. Karena baju besi bukan termasuk senjata. Bukan termasuk senjata. Barakallahu fikum. Baju besi tidak termasuk senjata. Walianna ar-rahan laysa bai'an aidan. Ditambah lagi bahwa rahan, jaminan, itu bukan dijual. Tidak. Karena yakinnya akan bisa dibayar, maka dijamin dengan baju besi yang tentunya ketika dibayar utangnya, baju besinya diambil kembali. Dan itu tidak menunjukkan bolehnya menjual senjata atau peralatan perang pada orang kafir. Para ulama sepakat tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir atau peralatan perang kepada orang kafir. Walianna alladhi rahana 'indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu, dan bahwasanya yang dijadikan jaminan adalah pakaian perangnya. Dan itu pun bukan dijual. Dan ditambah lagi fi hisabil musta'minin alladhina tahta al-himayati wal hirasah. Ditambah lagi, Yahudi yang bermuamalah dengan Nabi adalah Yahudi yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dengan kata lain, kafirnya kafir zimmi, bukan kafir harbi, tidak sedang perang. Itu alasan berikutnya. Kalau ada yang kafir harbi sedang berperang dengan kita, kemudian kita karena butuh harta menjual senjata pada mereka, artinya engkau membantu orang kafir untuk memerangi muslimin. Padalah ya juz. Adapun tadi jawaban pertama apa? Dir' bukan senjata. Kedua, Rasulullah SAW tidak menjual, hanya menjadikan jaminan yang akan diambil kembali setelah dibayar. Ketiga, yang bermuamalah itu kafir zimmi, bukan kafir yang sedang perang. Atau dengan istilah lain musta'min. Musta'min yang meminta suaka politik, yang bermakna meminta keamanan di negeri muslimin. Tentunya tahtal himayah, di bawah perlindungan kaum muslimin. Wal hirasah, di bawah penjagaan kaum muslimin. Fala yukhsha minhum satwatan aw khiyana, maka tidak dikhawatirkan ada satwah atau khiyana. Fa inna i'anatal kuffari wal a'da'i bil asliha muharramatun wa khiyanatun kubra. Karena sesungguhnya membantu orang kafir atau membantu musuh-musuh Islam dengan senjata, dengan menjual senjata pada mereka atau menjual peralatan perang pada mereka, itu adalah haram dan merupakan pengkhianatan besar. Kalau ada muslimin menjual senjata pada orang-orang kafir yang memerangi muslimin, maka itu pengkhianatan besar. Yang kelima, fihi ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-iqlal wa az-zuhd. Faedah berikutnya kita dapatkan dari Nabi SAW bagaimana keadaan beliau dalam dunianya, sangat zuhud dan sangat sederhana. Raghbatan fi ma indallah, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wa karaman, dan karena kedermawanan beliau. Fala yad'u malan yaqirru indahu, maka enggak tersisa harta di sisinya yang menetap. Banyaknya langsung dibagikan, langsung dibagikan. Wa fihi tasmiyatu syi'ir bit-ta'am. Ini yang sudah kita singgung di awal pembahasan. Faedah ke-6, penamaan gandum dengan ta'am. Jadi ta'am itu kadang-kadang maknanya makanan, tapi seringkali ta'am bermakna gandum. Tasmiyatu asy-syair bit-ta'am. Penamaan syair ini gandum dengan ta'am. Khilafan liman qassara tasmiyah 'alal himtah. Berbeda dengan orang yang hanya mengkhususkan penamaannya dengan himtah saja. Faqad thabata min ba'dith turuqi, karena telah sabit dari sekian banyak jalan, annahu 20 aw 30 sha'an min sya'ir. Telah sabit di dalam beberapa jalan bahwa hadis yang menyebutkan 20 atau 30 sha' dari sya'ir. Tetapi dalam lafaz-lafaz lain disebut ta'aman. Nabi membeli ta'aman. Ternyata ini maksud syair 20 sampai 30 kilo. 30 sok maksud saya. Yang ketujuh, wa fihi jawazur rahn fil hadar. Fatakunul ayah mukhrajun atau makhrajul ghalib. Hinama يعوز الكاتب والشاهد في السفر. Bolehnya rahan walaupun dalam keadaan hadar, tidak safar. Mengapa? Barakallahu fikum. Itu penting sekali. Jangan sampai ada orang yang memahami secara letter luck. Di dalam Al-Quran yang kalian hafal ayatnya, kalau kalian dalam safar, ya kan? Kemudian walam tajidu katiban, ya kan? Syaratnya pertama safar katanya. Kedua syaratnya la tajidu katiban, baru farihanun maqbudah. Maqbudah. Farihanun maqbudah. Dikira bahwa bolehnya rihan adalah kalau safar dan tidak memiliki penulis dan seterusnya. Baik, ternyata tidak. Tidak harus dalam keadaan safar. Mana buktinya? Buktinya Rasulullah SAW membeli syair kepada Yahudi dan menjadikan pakaian perangnya, pakaian besinya sebagai rihan. Padahal bukan safar. Baik. Oleh karena itu ada pertanyaan. Kalau begitu kenapa ayatnya menyebutkan safar? Hah? Kenapa ayatnya menyebutkan safar? Makhrajal ghalib. Menyebutkan secara keumuman. Umumnya, orang melakukan rihan, kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada yang menulis, maka perlu ada jaminan. Maka terjadilah rihan. Tetapi itu makhrajal ghalib. Makhrajal ghalib. Berbicara secara keumuman. Adapun bolehnya boleh safar ataupun tidak safar. Baik. Fatakunul ayah, maka ayat tadi makhrajal ghalib hinama ya'uz al-katib wa syahid fi safar, ketika susahnya mencari penulis, mencari saksi di dalam safar. Wa hadha madhhabu jumhuril ulama, dan ini adalah mazhab kebanyakan para ulama. khilafan lima naqala an Mujahid, berbeda dengan apa yang dinukil dari Mujahid wa Dhahhak dan madhab Dhahiriyah, anna rahn khasun fi safar duna al-hadar. Pendapat Daud al-Dhahiri dan juga madhabnya Dhahiriyah yang bersamanya menganggap bahwa rahn hanya boleh ketika safar. Dari mana mereka dapat seperti itu? Limafhumil ayah. Karena ayat itu mengatakan jika kalian dalam safar, falam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan katib penulis, farihanan maqbudah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira.